Artis yang satu ini asli kelahiran kota Patriot Blitar. Dan sekarang udah hijrah. Di mana? Di ibu kota. Wah, wow, luar biasa ya. Bintang KDI berarti ya. Luar biasa. Oke, ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Maxstone Shooting. Kita panggil sama-sama. Siapa dia kalau bukan Rena KDI New Palapa. Juragan Brahma, tenggelam aku. di sebelah kanan. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Abah Nur dapat salam.